Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa lahu wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Kita ulangi baca hadis yang ke-348. Qala Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسر اليهود datang kepada رسول صلى الله عليه وسلم فذكر له أن امرأة منهم ورجلا زنيا. Mereka menyebutkan bahwasanya seorang dari mereka berzina dengan yang lainnya, seorang perempuan dengan laki-laki. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan dalam Zadul Ma'ad terkait dengan kandungan hadis ini, berarti syahadah ba'du ahli dhimmi ala ba'dihim maqbulah, ya, persaksian sebagian kafir zimmi kepada yang lainnya diterima. Karena mereka Yahudi menyampaikan satu kasus dan saksi dari mereka untuk kejadian yang dilakukan sebagian mereka. Syahadah ba'di ahli dhimmi ala ba'dihim maqbulah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma tajiduna fit tawrati fi sya'ni rajmin. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang kalian dapati dalam Taurat terkait dengan masalah rajam? Faqala nafdahuhum wajdadun. Kata mereka, kami menghinakan mereka dan mereka dicambuk. Jadi menyembunyikan satu hukum rajam, dilempari batu sampai mati. Qala Abdullah bin Salam, maka Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu ketika mendengar ini menyatakan, kadzabtum, kalian telah dusta. Inna fiha, sesungguhnya dalamnya ada ayat rajam. Ayat rajam ada pada Taurat. Mereka sembunyikan. Qala fa'atau bitawrati fanasharuha. Mereka pun membawa Taurat kemudian menghamparkannya, membukanya. Fawada'a ahaduhum yadahu ala ayat rajam. Namun ketika dibuka, asal mereka meletakkan tangannya di atas ayat rajam, ditutup dengan sengaja. Wa qara'a ma qablaha wa ma ba'daha, yang dia baca yang sebelumnya dan setelahnya. Adapun ayat tentang rajam sengaja ditutup. Fa qala Abdullah bin Salam, irfa' yadak. Kata beliau radhiyallahu anhu, angkat tanganmu. Farafa'a yadah, orang ini pun mengatangannya. Fa'idha fiha ayat rajmi, ternyata disitulah ada ayat rajam. Faqala sadaqa ya Muhammad. Fa'amara bihiman Nabi sallallahu alaihi wasallam barujima. Disebutkan dalam Zadul Mustaqni' dan Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala punya risalah khusus tentang ahkam ahli dhimmah. Ahkam ahli dhimmah, kita baca sedikit dari Zadul Mustaqni' dengan syarah Al-Utsaimin dalam Syarh Al-Mumti'. Faslun, di antara fasal yang terkait dengan ahkam hukum ahli dhimmah adalah wa yalzamul imama akhduhum bihukmil Islam fin nafsi wal mali wal ir. Diharuskan bagi imam penguasa muslimin amil mu'minin untuk menghukum mereka, menetapkan kepada para kafir dhimmi ahlu dhimmah untuk diterapkan kepada mereka hukum Islam yang terkait dengan jiwa, terkait dengan harta dan juga kehormatan. Ini yang pertama. Misal kata Muhammad rahimahullahu taala fi nafs, terkait dengan jiwa. Idza qatalu ahadan qatalnahum. Kalau seorang kafir dhimmi atau mereka sekelompok orang kafir dhimmi membunuh seseorang, maka qatalnahum. Kita pun kisos mereka semuanya. 10 orang kafir dhimmi misalnya mengeroyok membunuh satu orang, maka 10-10-nya dibunuh karena qisas. Qala wa idza qatalahum mithluhum. Kemudian kalau ada sebagian mereka, satu orang kafir dhimmi membunuh kafir dhimmi yang lain, qatalna, maka juga imam muslimin harus menegakkan qisas walaupun yang terjadi di antara mereka. Namun wa in qatalahum muslimun la naqtul. Tapi kalau seorang muslim membunuh mereka, maka tidak ada qisas. Iya, li'annahu la yuqtalu muslimun bi kafir. Kalau mereka membunuh orang muslim, dikisos. Kalau mereka membunuh orang semisal mereka sama-sama kafir dhimmi, dikisos. Jadi kalau seorang muslim membunuh kafir dhimmi, tidak ada kisos. Karena Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari menyatakan, kata Rasulullah SAW, la yuqtalu muslimun bikafirin. Itu pelanggaran. Dosa besar. Dan Rasul menyatakan, man qatala mu'ahadan lam yarih raihata jannah. Barang siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad, maka dia tidak akan merasakan mencium bau surga. Dosa. Tetapi masalah kisos, tidak ada kisos. La yuqtalu muslimun bi kafirin. Dia melakukan pelanggaran, melakukan pelanggaran besar, tetapi tidak ada kisos. Jadi itu yang soal. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wassawabu annahu la yuqtalu al-muslimu bil kafir. Iya, yang benar tidak boleh seorang muslim dikisos, dibunuh karena sebab membunuh orang kafir. Dia melakukan dosa besar, tetapi tidak ada kisos. Itu terkait dengan harta. Apa terkait dengan jiwa? Wa fil mal, juga terkait dengan masalah harta. Faida atlafu mala muslimin. Dammanahum. Kalau mereka seorang kafir dhimmi yang tinggal di negeri muslimin merusak harta seorang muslim, maka kita haruskan mereka untuk ganti rugi, menggantinya. Qala wa in atsrafa muslimun malahum dammanah. Juga sebaliknya, ketika seorang muslim merusak harta seorang kafir dhimmi, juga kita harus mengharuskan muslim tersebut untuk menggantinya. Beda dengan masalah jiwa. Kalau masalah harta sama, seorang kafir dhimmi merusak harta orang kafir, disuruh untuk mengganti rugi. Lebih juga kalau seorang muslim berbuat demikian. Qala kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa kadzalika al-irdu. Demikian juga dalam masalah kehormatan. Fala yajuzu lana an naktabahum wala an naqdhifahum bizina. Tidak boleh kita menggibahi mereka. Tidak boleh kita menuduh zina mereka tanpa ada bukti. Ya, ini yang pertama. Di antara ahkam yang terkait dengan zimmi adalah seorang imam muslimin menerapkan hukum Islam kepada mereka ketika kepada para kafir zimmi ketika tinggal di negeri muslimin yang terkait dengan jiwa, harta dan kehormatan. Kemudian yang kedua adalah kata beliau wa iqamatul hudud alaihim fima ya'taqiduna tahrimah. Yang kedua, seorang imam muslimin ya menegakkan hukuman had kepada mereka, kepada orang-orang kafir zimmi dalam perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan yang mereka sendiri meyakini haramnya. Di antaranya zina. Ya. Mereka sendiri meyakini haram. Sehingga ketika mereka berzina mereka dicambuk. Kalau itu bukan muhsan. Kalau mereka sudah muhsan maka dirajam sebagaimana dalam hadis ini. Sehingga lihat berkata Syaikhul Islam rahimahullahu taala kata beliau mustafadu minal hadis. Kata beliau wujubu haddi dhimmi idza zina. Wajib menegakkan hukum had kepada seorang kafir dhimmi ketika berzina. Kenapa tadi? Seorang imam muslimin menegakkan hukuman had kepada orang kafir dhimmi yang tinggal di negeri muslimin ketika mereka melakukan pelanggaran yang mereka yakini sendiri haram. Qala wa iqamatul hududi alaihim fima ya'taqiduna tahrima. Dan menegakkan hukum had kepada mereka dalam perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan yang mereka sendiri meyakini haramnya. Seperti dalam hal ini zina. Zina haram. Mereka sendiri meyakininya haram. Bahkan dalam kitab mereka sendiri ada hukumannya. Maka ketika mereka berzina ditegakkan hukuman had kepada mereka. Nah, nanti rinciannya kita baca sedikit dari Syarah Mumti insyaAllah. Qala tsani yang kedua. Anil ihsana laisa min syartihil Islam. Ihsan yani yang dirajam itu harus orang yang muhsan. Muhsan itu yani yang sudah menikah dengan nikah yang sahih. Iya. Tidak disyaratkan dia muslim. Walaupun dia kafir dan pernikahannya ketika di masa kafiran mereka maka dihukumi sudah muhsan. Ya, sekarang seorang Yahudi, seorang Nasrani yang sudah menikah dengan syarat mereka kemudian berzina maka dihukumi sudah muhsan dan dirajam. Qala wa huwa madhhab Asy-Syafi'i wa Ahmad. Qala wa idza wati al-kafiru fi nikahin sahihin fi syar'ihi fa huwa muhsan. Tajri 'ala ahkamul muslimin al-muhsanin idza tarafa'u ilaina. Ya, sehingga di antara yang disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala sehingga tidak ada syariat mengulang menikah. Ketika mereka sudah menikah dengan nikah yang sesuai syarat mereka. Kalau mereka kemudian masuk Islam tidak perlu ngulang nikahnya. Iya, ada seorang yang dulunya Nasrani menikah dengan Nasraninya. Ketika keduanya masuk Islam, ya, maka tidak perlu mengulang nikahnya. Nikah mereka, iya, mubqa, dibiarkan. Sesuai dengan yang dulu disah, tidak perlu mengulang nikahnya. Sehingga ketika ada seorang Nasrani, yaitu Nasraniyah, berzina dengan yang lainnya dan kadang sudah menikah, sudah watiya binikahin sahihin, maka dia sudah muhsan. Berlaku bagi dia hukum muslimin yang muhsan, sehingga ketika berzina dia pun dirajam. Sebagaimana hadis ini. Qala tsalitsa kata Abdul Rahimahullah anna syari'atana hakimatun ala ghairiha min asy-syara'i wa nasikhatun laha. Bahwa syariat kita itu menjadi hakim atas syariat lainnya. Wa nasikhatun laha, dan memansukh syariat-syariat Nabi sebelumnya. Walakin Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'alahum an hukmi Taurah bir rajmi liyuqim alaihim al-hujjah min kitabih. Ya, syariat Islam itu mansukh seluruh syariat. Kalau pertanyaan, ada pertanyaan, kenapa Rasul kemudian bertanya kepada mereka apa yang kalian dapat dalam Taurat? Jawabannya itu hanya untuk iqamatul hujjah. Maksudnya, rajam itu yang harus ditegakkan. Itu adalah syarat Islam. Dan itu pun ada dalam syarat kalian dalam Taurat. Untuk iqamatul hujjah. Kata beliau, Nabi SAW bertanya kepada mereka tentang hukum dalam Taurat itu apa? Itu liyuqima alaihimul hujjah min kitabih. Wa illa, kalaupun seandainya tidak ada hukum rajam dalam Taurat, tetap yang berlaku adalah syariat rajam. Karena syariat Nabi Muhammad SAW itu mansukh syariat sebelumnya. Alladhi ankaru an yakuna fihi rajul muhsan. Karena kenapa perlu tegakkan hukum apa nak hujjah kepada mereka? Karena mereka mengingkari hukum rajam. Maka Rasul pun bertanya, apa yang kalian dapat dalam Taurat? Dan ternyata Taurat pun ada. Qala wa dubayyina lahum anna kutuballahi muttafiqatun ala hadzal hukm al kharij. Agar Rasulullah SAW menjelaskan kepada mereka bahwasanya kitab-kitab Allah semuanya sepakat, saling bercocokan menetapkan hukuman ini, hukuman rajam bagi pelaku zina yang telah muhsan. Qala Rabi, yang keempat, rahimahullahu taala, anna haddal muhsan idza zana ar-rajmu bil hijarati hatta yamut. Ya, hukuman had bagi seorang muhsan itu dirajam, dilempar dengan batu sampai mati. Qala khamis, yang kelima, anal yahuda ahlu taghyir wa tabdil. Bahwa orang Yahudi itu adalah orang-orang yang suka merubah-rubah, mengganti-ganti kitabullah. Alladzi anzalahu alaihim taba'an liahwaihim, mereka lakukan karena mengikuti hawa nafsu mereka. Wa gharadihim, iya, ingin mengikuti untuk mengikuti tujuan-tujuan buruk mereka. Wa madiyatihim. As-sadis, yang keenam, anna kuffara mukhatabuna bil ahkamil far'iyyah. Orang kafir pun mereka dituju dengan hukum-hukum far'i, maksudnya masalah-masalah ibadah, salat, puasa. Wa mu'aqabuna 'alaihi, sehingga mereka pun disiksa karena sebab meninggalkannya. Selain disiksa karena kekafirannya, selain disiksa karena mereka tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad, tidak masuk Islam, mereka pun disiksa karena tidak melakukan ahkam far'iyyah. Ya, ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakum nut'imul miskin. Di sini disebutkan bahwasanya sebab mereka masuk neraka saqar selain karena kekafiran mereka, juga karena mereka meninggalkan salat. Karena mereka tidak menyantuni anak yatim, tidak mengeluarkan zakat. Ya, menunjukkan mereka mukhatabun bil ahkamil far'iyyah. Selain mereka disiksa karena tidak masuk Islam, mereka pun disiksa karena tidak sholat, tidak puasa, dan yang lainnya. Nah, kembali ke masalah pertama, kata beliau rahimahullahu ta'ala dari hadis ini, wujub haddiz zina, haddiz zimmi idza zana, wajibnya hukuman had bagi kafir zimmi jika berzina, dan iqamatil hudud alaihim fi ma ya'taqiduna tahrima. Qaid fi ma ya'taqiduna tahrima. Yang wajib ditegakkan hukuman haji itu adalah dalam amalan-amalan, perbuatan-perbuatan dosa yang mereka sendiri meyakini haramnya. Duna ma ya'taqiduna hillah. Bukan dalam amal-amal yang mereka menganggap meyakini halal. Contoh yang mereka sendiri meyakini haram adalah zina. Contoh yang mereka menganggap halal sehingga tidak ada hukuman had kepada mereka adalah khamr. Kalau mereka minum khamr, tidak bisa dibawa kepada imam untuk dicambuk. Karena mereka meyakini khamr itu halal. Sehingga kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa iqamatul hudud alaihim fi ma ya'taqiduna tahrimah duna ma ya'taqiduna hillah. Seorang imam menegakkan hukuman had kepada para kafir dhimmi dalam perbuatan-perbuatan dosa yang mereka meyakini haram dan tidak dalam perbuatan-perbuatan yang mereka yakini halal. Nah, berkata Muhammad rahimahullahu taala, fazina misalan yuqamu alaihimul had fihi li'annahum ya'taqiduna tahrima. Zina misalnya, ketika ada seorang dari kafir dhimmi berzina dengan yang lainnya, maka ditegakkan hukum had kepada mereka karena mereka sendiri meyakini haramnya zina. Faida tarafa'u ilaina fi qadiyyati zina fa innahu yajibu alaina an nahkum alaihim bi muqtada al-islam. Ketika mereka, di antara mereka terjadi kasus, kemudian mengangkat permasalahan kepada qadi, ya, maka seorang qadi harus menghukumi mereka dengan hukum Islam. Ya, kalau belum muson dicambuk, diasingkan. Kalau sudah muson maka dirajam. Adapun wa qawluhu duna ma ya'taqiduna hillah, tidak dalam perbuatan-perbuatan yang mereka yakini halalnya. Kata Sayyidina Rahimahullah, misalnya misal khamr. Khamr. Mereka kafir dhimmi yang tinggal di negeri muslimin minum khamr. Karena mereka meyakini khamr halal. Boleh. Fal khamru ya'taqidu ahlu kitab anu halal. Mereka Yahudi wa Nasara anggap itu halal. Sehingga fa'idha ji'a ilayna bisakran min ahli dhimmah fa'innana la nuqimu alaihi haddal khamr. Sehingga kalau didatangkan kepada seorang qadi orang mabuk, ternyata orang mabuk tadi adalah seorang kafir dhimmi, Yahudi atau Nasrani. Kalau seperti ini tidak ditegakkan hukum had. Kenapa? Karena ini satu perbuatan yang mereka yakini halal. Nah, khon rahiman rahimakumullahu jami'a. Melebar dari pembahasan ini terkait dengan masalah dukhan. Berkata sebagai min rahimahallahu ta'ala, wa yukhadu min hadal hukm alladhi aqarrahu al-fuqaha rahimahumullahu ta'ala, anna man i'taqada hilla shay'in mukhtalafin fi, fa'innahu la yalzamu bihukmi man yarah tahrimah. Kalau ada satu permasalahan yang diperselisihkan di antara para ulama, maka tidak bisa sebagian kemudian menghukum, menegakkan hukuman kepada seorang yang melanggarnya karena dia meyakini halal. Ketika awal-awal munculnya rokok. Kata beliau, famina ulama man khalafa fihi la siyama awwala ma zahara. Masa dukhan, masa rokok, ada para ulama yang berselisih, terkhusus ketika awal-awal munculnya rokok. Faida ra'ayna shakhsan yasrabu dukhan wa huwa yara annahu halal fa inna la nu'azziru. Kalau ada seorang yang merokok meyakini halal, tidak bisa kemudian qadhi menetapkan harus dihukum ta'zir. Kenapa? Karena dia berpendapat halal. Wa in kana ya'taqidu annahu haram, tapi yang melakukannya itu adalah seorang yang meyakini rokok haram tapi dia tetap melakukannya, maka fa inana nu'azzir, kita tetapkan hukum ta'zir kepada dia. Suatu negeri di Saudi misalnya, para ulama menyatakan semua atau mayoritas ulama Saudi menyatakan dukhan haram. Ya, ketika ada seorang warga negara sana merokok, maka qadhi bisa menetapkan hukuman ta'zir. Tapi satu negeri yang kebanyakan ulamanya menyatakan tidak haram, ya, tidak bisa kemudian menetapkan hukum ta'zir kepada perokok, karena kebanyakan mereka meyakini itu haram. Ini turun dari pembahasan yang tadi. Namun betul, kita tidak bisa menta'zirnya, tidak bisa kita menetapkan hukuman ta'zir kepadanya. Qala wa hal nukirruh, bimana hal yajuzu an ajlisa ila jambi wahidin yudakhin wa'atakid hil dukhan. Kalau dikatakan iya, kalau dia meyakini halal, karena kebanyakan para ulama di negerinya menyatakan boleh, maka tidak boleh kita menta'zirnya. Tapi apakah boleh kita mentakrirnya? Yaitu misalnya duduk bersamanya. Al-jawab kata rahimahullah ta'ala, tidak. Ya, hukuman ta'zir syai' duduk bersama yang menunjukkan ridha syai'un akhar. Sehingga tidak bisa dengan alasan kan ini dia dengan yakin yang halal, jadi akhirnya ngobrol bareng bersamanya, duduk bersamanya, tidak. Karena berarti tidak ingkar mungkar. Lebih jelas lagi masalah makan daging unta. Kalau ada seorang makan daging unta, kemudian dia langsung berangkat ke masjid sholat. Kenapa? Karena dia meyakini makan daging unta itu tidak membatalkan wudu. Kata Sufyan rahimahullahu ta'ala, apa kita ingkari? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena ada khilaf masalah ini. Sebagian menyatakan makan daging unta itu membatalkan wudu, sebagian tidak. Sehingga kalau masa mengingkari, tidak. Terkhusus kalau dia seorang yang berilmu tentunya, bukan taklid. Namun masalahnya, hal tusallimah, apakah kau sholat di belakang dia? Jawabannya tidak. Kalau kamu meyakini makan daging unta itu membatalkan wudu, betul, kamu tidak bisa ingkari yang berpendapat tidak batal. Tidak bisa memaksanya menyatakan batal. Tetapi kalau masalah sholat di belakangnya, tidak boleh. Karena berarti, iya, menurut keyakinan kamu, kamu sholat di belakang orang yang sedang hadas. Iya, beda antara pengingkaran dengan turut bersama dengan disholat. Ini khun rahimah rahimahumullahu jamia. Kemudian yang berikutnya, di hadis berikutnya, kata beliau rahimahullahu ta'ala, kata Imam Abdullah bin Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, kata beliau, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kata beliau, "Law anna rajulan aw qala imra'an ittala'a 'alaika bighair idnik." Kalau seandainya ada seorang yang mengintipmu dengan tanpa izinmu, fahadaftahu bihasatin, kemudian kau melemparnya dengan kerikil, fafaqata 'ainah, sehingga kau membuat buta mata dia, maka na 'alaika junah, iya, tidak ada atasmu dosa, tidak ada atasmu hukuman had. Iya, karena ini min bab daf'u al-mu'tadi. Beda antara daf'u sa'il dengan daf'ul mu'tadi. Kalau daf'u sa'il, seorang yang akan mengganggu, itu dengan fal ashal wal ashal. Iya, seorang mau minta uang, memalak, iya, memerampas, ditolak dengan yang termudah, kemudian terus naik. Tidak bisa dengan ucapan, dengan perbuatan. Tidak bisa dengan, walaupun akhirnya sampai tingkatan akhirnya dilawan sampai membunuhnya. Tapi kalau ini daf'u al-mu'tadi, sehingga yang dikuat Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala juga, Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, tidak perlu, iya, misalnya dikata dulu, ayo sekali lagi saya colok matamu misalnya. Tidak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sengaja ketika melihat ada orang mengintip, iya, beliau mengedap-endap hendak mencolok matanya. Iya, tidak perlu diingatkan dulu. Karena ini namanya daf'ul mu'tadi. Untuk melawan orang sedang melakukan pelanggaran kepada kita. Yang sebesar itu, Sumuthimin rahimahullah wa'alaikumsalam menyebutkan satu kejadian yang semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang suami misal melihat istri sedang berzina. Alhamdulillah. Iya. Apakah ini min babid daf'is sa'il atau daf'il mu'tadi? Jawaban yang kata beliau rahimahullah taala min bab daf'ul mu'tadi, sehingga dia berhak, boleh dan tidak dosa mengambil pedang kemudian membunuh dia, menebas walaupun sampai terbelah dua. Sebagai di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kadang daf'ul mu'tadi. Ya, Allahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.